Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa syafi'ina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman, inna angzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh diturunkan Al-Quran ini di malam-malam Lailatul Qadar. Sayang, kata-kata Lailatul Qadar tidak ada terjemahan yang pas, yaitu malam Qadar. Maka sering istilah ini disebut juga malam Lailatul Qadar, tidak ditranslate di dalam bahasa Indonesia. Tapi yang pasti Lailatul Qadri khairu min alfi sahar. Di mana bulan di mana diturunkannya Al-Quran, di malam itulah lebih baik daripada 1000 bulan. Ada apanya dengan Lailatul Qadar? Banyak orang mencarinya dan sudah ada isyarat pasti dari Rasulullah, Lailatul Qadar diturunkan di malam-malam ganjil. Di 10 hari terakhir, begitu kata ulama dan yang mayoritas berpendapat. Meskipun itu juga debatable, artinya apa? Apakah ganjil menurut teman-teman di NU dan Muhammadiyah mungkin juga berbeda, karena hitungannya hisab dan juga hitungan dari ru'yah juga berbeda. Tetapi kita tidak terlalu peduli. Artinya apa? Bahwa yang penting 10 hari terakhir di mana Rasulullah itu membuat satu amalan iktikaf full sampai menghilangkan ataupun meniadakan kegiatan-kegiatan yang membumi. Dalam pengertian, orang kalau ingin dekat ke langit, maka dia harus menjadi jarak, mencari jarak antara bumi. Artinya, kalau dia mengambil jarak dari bumi, dia dekat dengan langit. Kalau dia jauh dari langit, maka dia akan dekat dengan bumi. Untuk itulah, maka 10 hari terakhir ini adalah 10 hari di mana disunahkan untuk iktikaf. Yang paling penting adalah untuk bertaqarrub kepada Allah di 10 hari terakhir di Masjid Jami. Bagaimana Lailatul Qadar itu akan turun? Jangan kemana-mana, kurma akan kembali setelah yang berikut ini. Orang yang baik adalah orang yang merasa dirinya belum baik. Sehingga Lailatul Qadar yang diturunkan dengan begitu banyak alamatnya, pertama, malam itu tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa malam itu adalah malam yang tengah-tengah. Ini juga mengandung satu hikmah bahwa hidup dalam beragama adalah tengah-tengah, in between. Satu sisi orang tidak boleh melangit total, melupakan dunianya, tapi juga tidak boleh orang mendunia total, melupakan unsur-unsur langit. Ini juga menjadi perhatian kita, jangan sampai kita bangga dengan dikenal oleh semua makhluk yang ada di bumi, tetapi yang di langit pun sama sekali tidak mengenal kita. Ini menunjukkan bahwa orang harus progres, orang harus latar kabuna tobak notobak, orang itu harus meningkat terus. Supaya apa? Supaya orang itu mengejar kebaikan demi kebaikan. Kenapa malam itu lebih baik dari 1000 bulan? Karena Lailatul Qadar diturunkan Quran, Quran sebagai nur. Satu akar kata dari nur adalah nar. Kalau nur itu adalah cahaya yang arahnya dari malaikat, lamatul malaik, arahnya ke surga. Tapi kalau nar itu adalah api yang dari lamatus syaitan, dari setan, arahnya neraka. Quran adalah wayuh rijuhum minadulumati ilan nur. Quran fungsinya adalah memberi furqan, memberi pembeda, mengeluarkan orang dari kegelapan menuju yang terang. Supaya orang bisa membedakan bahwa ini sirup, ini aspal, ini triplek, ini kerupuk, ini uang sendiri, ini uang rakyat. Itu fungsi utama Quran, maka itu kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan dengan Quran, supaya orang bisa membedakan ini istri sendiri atau istrinya orang. Inilah fungsi dari Al-Quran, supaya orang dengan jelas. artinya apa? Yang dihidupkan adalah nurani, nur aini, cahaya mata, cahaya mata hati. Nur aini. Inilah fungsi Al-Qur'an sebagai nur, maka dengan Lailatul Qadar adalah orang yang mendapatkan nur sehingga punya furqan, bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jangan sampai halal haram itu dicampur begitu rupa. Mana yang akidah yang benar dengan mana yang syirik, mana yang bid'ah. Inilah fungsi dari Al-Qur'an. Sehingga dengan Al-Qur'an ini diturunkannya kepada manusia supaya dikeluarkan dari yang gelap itu menuju yang terang. Inilah fungsi Lailatul Qadar. Siapa yang mendapatkannya? Tentu orang yang bisa meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah untuk menuju yang diridhoi Allah. Allahu maksudi wa ridhoka matlubi. Semua hidup kita ini hanya untuk Allah. Dan dari ridhonya Allah sajalah yang kita gapai, yang kita tuntut, yang kita cari selama hidup kita. Inilah pentingnya orang mendapatkan Lailatul Qadar supaya ada jazbah semangat untuk amal baik dan ada kekuatan untuk meninggalkan yang jelek-jelek. Kurang lebih mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.